Apakah bentuk ketaatan kepada Allah dan syariatnya? Bila panitia mengumumkan jumlah dana hasil ta'awun untuk kegiatan, untuk kemaslahatan umat seperti iftar, pelaksanaan kurban, dan lain-lain, dan bila dana tersebut ternyata berlebih, apakah bisa digunakan oleh panitia atau kegiatan lain dalam perkara-perkara yang mubah? Khun ibn a'azakumullah, laporan keuangan tidak mengapa untuk disampaikan kepada kaum muslimin, agar mereka tahu apa yang kita dapatkan dan apa yang kita keluarkan adalah sesuai dengan amanah. Namun barakallahu fikum, tidak harus dalam bentuk penyampaian di mimbar atau pengumuman, apalagi dikaitkan dengan pengumuman sebelum khutbah Jumat dan sebagainya. Tidak harus demikian, karena tidak semua orang perlu laporan-laporan seperti itu. Sehingga cukup dengan tulisan saja misalnya di dinding, bagi yang merasa perlu tinggal dibaca. Mungkin dia berkait dengan apa yang dia berikan. Oh sekian, sekian, sekian. Kalau gitu saya tambah lagi misalnya. Oh ternyata kelihatannya harus begini, dia akan berikan. Ini barakallahu fikum, cukup. Jangan sampai disampaikan kepada orang yang tidak membutuhkannya, imma malas mendengarkannya, wa imma dia akhirnya begini dan begitu, wa imma malah na'udzubillah hasad, dengki. Ada yang seperti itu. Maka tidak perlu setiap orang harus tahu. Cukup di beberapa tempat kamu tuliskan, siapa yang perlu silakan lihat bahwa kami menggunakannya demikian-demikian keadaannya. Adapun kita ketika tersisa, Allahu Ta'ala alam, sepertinya berkait dengan amanahnya. Kalau amanahnya untuk pembangunannya, untuk pembangunan. Nah, kalau amanahnya untuk yang lainnya, untuk yang lain. Kalau kemudian kamu tahu orang yang memberikannya, kamu katakan ini lebih. Kalau engkau mau ambil kembali silakan, atau kalau engkau memberikan untuk yang lain silakan. Nah, ada yang bertanya tentang anak yang memiliki kelainan pendengaran sehingga harus sekolah di sekolah khusus. Ternyata sekolah khusus itu hanya punya mereka, orang-orang awam, orang-orang umum, yang tentunya ada menyanyi, ada ulang tahun, ada menari, musik-musik dan sebagainya. Sampai saat ini juga belum ada sekolah sunnah yang mengajarkan tipe anak seperti anak saya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Qul a'udzubikumullah. Ajarkan anakmu kebaikan-kebaikan. Kalau sekolahan yang seperti itu mengajarkan anak-anak tersebut adalah bagaimana cara memahami, menyampaikan dan sebagainya dengan cara yang lain karena dia tidak mampu pendengarannya, maka itu yang kamu ambil. Bagaimana caranya? Kamu panggil ahlinya untuk ngajar anakmu khusus di rumahnya. Ajarkan bagaimana dia membaca, menulis, dan berkomunikasi. Titik. Gak usah ajarkan yang lain. Kalau sudah berkomunikasi, bisa, tinggal berkomunikasi. Misalnya, bagaimana caranya dia membaca, bagaimana caranya dia memberikan isyarat-isyarat, itu saja. Barakallahu fikum. Cari orang-orang yang pandai dalam masalah itu dan untuk ngajar di rumah. Allah ya'inkum. Semoga Allah bantu antum semuanya. Ada seorang anak ikhwan yang sakit, dikarenakan kekurangnya biaya untuk berobat. Sebagian ikhwan ta'awun untuk membantu biaya berobat tersebut. Alhamdulillah dana tersebut terkumpul, cukup untuk berobat. Pada saat membayar, ternyata rumah sakit tempat ikhwan ini bekerja mampu menutupi semuanya. Yang jadi pertanyaan, apakah ikhwah tersebut mengembalikan uang yang sudah terkumpul pada ikhwan yang telah menyumbang, atau bagaimana sebaiknya? Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ngumumkannya di mana? Dia mungkin kembali di situ. Kamu bertanya dengan sesuatu yang intub dalakum tasukum. Ya, kalau dijawab tambah sulit tam. Ya. Nah, kalau ngumumkannya di WA tolong umumkan lagi. Alhamdulillah dana saya sudah ditanggung oleh kantor suami saya. Oleh karena itu jazakumullah khair, uang-uang yang ada pada saya silakan kalau kalian mau ambil kembali. Dah. Kalau enggak diambil kembali berarti itu adalah ikhlas buatmu, buat anakmu atau keperluan anak-anakmu. Barakallahu fikum. Mungkin itu salah satu jalan keluar. Jawaban aslinya adalah wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.